أعوذ بالله الشيطان الرجيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kebodohan orang-orang musyrikin, sesatnya mereka. Annahum, bahasanya mereka, yusnuna sururuhum, membungkukkan dada-dada mereka. Artinya ketika Rasulullah SAW berikan nasihat, ceramah atau yang semisalnya, mereka enggak mau dengar, enggak mau melihat, enggak mau menerima, bahkan berpaling. Liastaghfu minallah, agar menurut mereka sembunyi dari Allah, menghindar, berpaling. Fataqa suduruhum hajibah li'ilmillah bi'ahwalihim, sehingga dada-dada mereka membungkuk yang akan menghalangi hidayah dari ilmunya Allah, seolah-olah Allah tidak melihatnya, tidak mendengarnya, seolah-olah menurut mereka dengan apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala membayinan khata'ahum fi hadha dhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kesalahan mereka di dalam hal ini. Alahina yastaghshuna siyabahum. Ketahuilah tatkala mereka menutupi diri mereka dengan baju-baju mereka, dengan kain mereka. Sungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya'lamuhum fi tilkal hal. Allah Maha mengetahui pada keadaan seperti itu. Allati hiya min akhfas asya', yang mana ini merupakan perkara ketika seorang bersembunyi yang paling samar, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Mau mereka sembunyi, mau mereka berpaling, mau mereka membungkuk, tidak mau mendengar ceramah atau nasihat dari Rasulullah SAW, tetap Allah Maha mengetahui. Atau pura-pura enggak dengar, misalnya, apapun itu. Nah, mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mubayyinan khata'ahum fi hadha dhann. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menjelaskan kesalahan mereka. Ketahuilah sungguhnya tatkala mereka bersembunyi menutup badan mereka dengan kain-kain atau dengan baju mereka sendiri. Ya'lam ma yusirun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari ucapan, dari perbuatan, dari amalan, apapun itu Allah Maha mengetahui. Mau dia ngumpet, mau dia apa, Allah Maha mengetahui. Wa ma yu'linun, dan dari apa yang mereka tampakkan. Bal ma huwa ablagh min dzalik, bahkan lebih parah dari apa yang mereka sembunyikan pun Allah Maha mengetahui. Wa innahu 'alimun bi dzatis sudur, Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bidzatus sudur, dari apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Ay bima fiha minal iradat wal waswas wal afkar lati lam yantiqu biha sirran wala jahra. Allah maha mengetahui apa yang di dalam hati kita, yang kita sembunyikan dari keinginan-keinginan, iradat. Oh fulan maunya begini, maunya begitu. Allah maha tahu. Mau disembunyikan apapun, Allah maha tahu. Mau bicara ini, bicara itu juga Allah maha tahu. Sirran wa jahra, tersembunyi maupun terang-terangan, ya, mau dia rahasia, ngumpet, ya, dan lain sebagainya. Allah maha mengetahui. Fakaifa takhfa 'alaihi halakum idza sannaitum sudurakum liyastaffu min. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tersamarkan atas kalian, keadaan kalian, kondisi kalian, atau walaupun kalian membungkukkan dada kalian supaya tidak terlihat oleh orang lain, ya, karena mungkin ketika itu Rasulullah SAW memberikan nasihat berdiri, ya, seolah-olah menurut mereka enggak dilihat, padahal tidak demikian. Wa tamal, ada juga kemungkinan maknanya annal ma'na fi hadza, makna di dalam ayat ini anallaha yazkur i'radul mukadzibin ar-rasulul ghafilin lirrasulil ghafilin an da'wati. Allah sebutkan ini menyebutkan tentang berpalingnya orang-orang na'am al-mukadzibin terhadap rasulnya. Al-ghafilin an da'wati annahum min syiddati aradihim, bahwasanya mereka saking kerasnya berpaling, tidak mau mendengar, menghindar. Nah, mereka membungkukkan dada mereka. Ketika Rasulullah SAW yarawna Rasul, ketika mereka melihat Rasul atau Rasul dalam keadaan memberikan nasihat atau wejangan atau apapun dakwah, supaya tidak dilihat oleh Rasul. Wa ya'idhum bima yanfa'uhum, dan memberikan nasihat kepada mereka dari sesuatu hal yang bermanfaat untuk mereka. Fahal waqa'adal i'radu syai', sehingga apakah dari berpalingnya seorang dengan cara yang seperti ini, ada yang lebih parah daripada ini? Sumatwa'adahum bi'ilmihi ta'ala bijami'i ahwalihim wa annahum la yakhfuna 'alaihi sayajazihim bisani'ihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ancam mereka, bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat dari semua keadaan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersamarkan sedikit pun atas mereka, dan Allah maha mengganjar, membalas dari apa yang mereka lakukan. Berpaling, menghindar, tidak mau mendengar ucapan Allah dan Rasulnya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui keadaan mereka. Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwata illa billah.